بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. قال صحاب الرحمن بن حسان آل الشيخ رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى، مصنف يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، مؤلف كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ففيه الآية العظيمة، ففيه يعني ضمير هي kembali kepada أبا عبد الله، أنا مرجع ضمير فيه شبيه لمن ها ها لمن Hadis yang mana? Hadisnya apa? Soban. Mana lafaz yang mana? Lafaz yang mana yang dikatakan wa fihi al-ayatul azimatu? Potongan lafaz yang mana? Amam. Tolak. Naam. La tazalu ta'ifatun min ummati al-haqqi mansuratan la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah tabaraka wa ta'ala. Ya, potongan hadis ini, la tazalu ta'ifatun min ummati, al-haqqi mansurah, senantiasa, la tazalu, ini termasuk dari af'al istimrariyah, maknanya senantiasa, yang didahului harus dengan nafi, seperti sini la nafiyah, maknanya senantiasa ada sekelompok dari umatku di atas kebenaran, mansuratan, mendapatkan pertolongan terus dengan hujjah dan kemenangan berupa kekuatan dan semisalnya. La yadurruhum man khadalahum, tidaklah membahayakan mereka siapa saja yang menelantarkan mereka, hatta ya'tiya amrullah, sampai datangnya ketentuan Allah Ta'ala. Amr maknanya adalah ketentuan dan kepastian datang dari Allah Ta'ala Tabaraka wa Ta'ala. Apa makna al-ayat al-adhima? Rizki. Tanda apa? Tanda yang agung, maksudnya tanda apa? Al-ayatul azima, tanda yang sangat agung, tanda tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Tanda tentang keagungan Allah Ta'ala. Annahum ma'akillatihim ayatun min ayatillah. tanda dari tanda-tanda tentang kebenaran agama ini yang sangat besar, berupa bahwasanya mereka ta'ifah mansurah, ma'akilat yang bersamaan dengan sedikitnya mereka dari sisi bilangan. Tapi la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum, tidaklah membahayakan mereka siapapun yang menelantarkan mereka, tidak mau membela. Dan tidaklah membahayakan mereka siapapun yang menyelisih mereka. Maksudkan di sini bahwasanya kebenaran itu walaupun sendirian, tidaklah membahayakan terhadap yang membawa kebenaran walaupun sendirian, walaupun seluruh dunia dalam keadaan mereka menelantarkan orang tersebut, seluruh dunia menyelisihinya. Karena ta'ifahnya adalah tasduku ala lafdun yasduku ala wahid. Ta'ifah itu lafad yang bisa diterapkan pada satu orang, tidak perlu harus lebih daripada satu orang, bahkan satu orang pun cukup. Berarti kan saat Rasulullah SAW membawa agama ini, yang beriman cuma Abu Bakar. Dan juga yang lainnya ada sebagian orang yang cuma sedikit. Seluruh dunia dalam keadaan waktu itu menyelisih apa yang dibawa oleh Rasulullah, menyelisih apa yang diimani oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi di dalam membahayakan mereka. Wa fi al-bisaratu. Di sini ada tambahan wa fihi begitu. Dan ada. Dalam hadis ini juga ada bisara, ada berita gembira. Fi anna al-haqqa la yazulu bil kulliyah. Dari zala yazulu, dari zala yazalu. Lata zalu senantiasa, kalau laya zulu tidak sirna, enggak bergerak. Bahwasanya dalam hadis ini ada busro, berita gembira bahwasanya kebenaran itu enggak akan hilang bil kuliah dengan keseluruhannya. Artinya di dunia ini masih ada terus yang memperjuangkan kebenaran sampai hari terakhir bangkitnya hari kiamat. Di saat semua manusia sudah dalam keadaan buruk sampai enggak mengenal kalimat Allah, Allah di muka bumi. Qultu, berkata sahabat Rahman bin Hasan al-Usaih rahimahullah ta'ala, wahtajja bihi, yani bi hadal hadis Al-Imam Ahmad. Imam Ahmad berhujjah dengan hadis ini, al-anal istihad ala yan qati. Ma damat hadith ta'ifatu mawujudatan. Istihad tidak terputus. Ini yang sering didengungkan oleh Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kam taraka al-awwalun lil-akhirin. Berapa banyak orang-orang yang awal itu meninggalkan perkara-perkara yang mungkin belum dibahas secara tuntas oleh orang-orang yang datang berikutnya, periode yang datang setelahnya. Itu maknanya al-istihad itu tidak terputus. Ya kan? Al-istihad tidak terputus, artinya tidak terhenti pada para a'immah al-arba'ah. Kemudian setelah a'immah al-arba'ah harus mengikut satu di antara mazhab yang ada empat yang mu'tabar. Tidak harus. Boleh seorang menyelisih mazhabnya Imam Ahmad, mazhabnya Imam Syafi'i, mazhabnya Abi Hanifah dan Imam Malik dan yang lainnya dari al-mazhab dalam perkara-perkara tertentu. Itu makna ijtihad tidak terputus. Bukan berarti setelah ada mazhab al-arba'ah, empat mazhab yang mu'tabar, yang muttaba' alaiha, yang diikuti atas mazhab-mazhab tersebut, empat mazhab, berarti manusia tidak boleh mengadakan ijtihad lagi. Cukup mengikut satu di antara mazhab yang ada dan tidak boleh mendatangkan perkataan baru. Tidak, bahkan seorang boleh keluar dari mazhabnya jumhur sampai hari kiamat. Tapi bukan setiap orang bisa mengklaim boleh keluar dari mazhabnya jumhur, kecuali dengan kafa'ah ilmiah yang ada pada dia. Bagaimana ya ikhwah, maka kalau itu para mustahid al-mutlak di zaman kita ini bukan banyak, cuma sedikit yang memiliki kemampuan dalam ilmu riwayat dan dirayat dalam masalah hadis mencukupi dalam alat untuk berijtihad, seperti martabanya tingkatannya Syekh Mukbil, Syekh Badiuddin Sindi, Syekh Nasir, Syekh bin Bas dan yang semisalnya. Selama Taifah Mansurah ini masih ada, selama la tazalu ta'ifun min ummati alal haqqi Mansurah, dan selama ini masih ada, dia tidak terputus. Maka tidak asing ketika ada seorang yang membantah perkataan seorang alim yang mu'tabar dengan hujjah yang jelas sesuai dengan syarat-syaratnya. Qauluhu hatta ya'tiya amrullah, senantiasa sekelompok dari umatku ini di atas kebenaran diberikan kemenangan oleh Allah Ta'ala, jangan sampai datang ketentuan Allah Ta'ala. Amr maknanya ketentuan Allah Ta'ala. Maka amrullahi maf'ula, maknanya ketentuan Allah Ta'ala, sampai terjadinya ini apa yang Allah tentukan. Di antaranya yaitu penjelasan yang akan datang berikut ini. Allahir annal murad bihi, yakni bi etiani amrillah au bimaji amrillah, yang dimaksud dengan datangnya perkaranya Allah. Maruya min qabdiman bagiya minal mu'minin birrihit tayyibah, apa yang diriwayatkan berupa dimatikannya orang yang tersisa, tersisa dari orang-orang mukmin, tersisa dari berupa orang-orang mukmin yang tersisa, ada riwayat mereka dimatikan dengan adanya angin yang tayyibah. Angin tadi berembus mengenai orang-orang mukmin di hari itu dan mereka meninggal. Dan juga dengan adanya wuku'il ayat al-idham, tanda-tanda tentang akan bangkitnya hari kiamat, ayat yang sangat besar yang belum pernah terjadi di sebelumnya kecuali dari sebagian jenisnya atau macamnya. Kalau fakta yang disebut dengan ayat al-idham belum terjadi, seperti keluarnya Dajjal al-Akbar, turunnya Isa al-Masih alaihissalam, dan yang lainnya. Setelah itu semalaya beko illa syirarul nas, setelah itu kemudian enggak lagi tersisa di muka bumi ini kecuali seburuk-buruknya manusia. Disitulah saat bangkitnya kiamat al-kubro. Kiamat al-kubro maksudnya dengan adanya kiamat ini habislah umur dunia. Kemudian pergantian zaman kehidupan manusia setelah dibangkitkan dari alam kuburnya. Dan dilanjutkan sampai gak ada habisnya, imma di surga wa imma di neraka. Kama rawal hakim an Abdullah punya anak bernama Umar, punya antum bernama Amr. Ya, yang lain siapa? Amr. Siapa yang punya ibnu Umar? Rizki. Bernama Amr. Punya saya an Abdullah bernama Amr, bernama Umar. Dua nuskhah yang anda miliki, baik nuskhah yang ini yang saya baca atau nuskhah yang ada di rumah Abdullah bin Umar, tapi seolah yang benar Abdullah bin Amr bin Al-As. Beliau menuturkan ini Abdullah sesuai rajinnya Al-Hakim, Hakim kuniannya Abu Abdullah Sahib Mustadrak, termasuk dari kalangan para mutasahil dalam tasheeh, bahkan rumiyah bitasayyu, tertutup dengan memiliki pemahaman pemikiran Syiah. Berkata Abdullah bin Amr, la taqumu as-sa'atu illa ala siraril khalq. Tidaklah bangkit hari kiamat kecuali pada waktu di situ manusia seburuk-buruknya manusia. Hum syarru ahlil jahiliyah. Jangan enggak ada hum gitu, enggak ada. Hah? Ada. Hum syarru ahlil jahil, mereka adalah seburuk-buruk ahlul jahiliyah. Kalimat jahiliyah ini maksudnya adalah kullu ma khalafa as-sunnah, kullu ma khalafa al-islam itu jahiliyah. Seluruh yang menyelisih al-islam adalah dikatakan jahiliyah. Malah itu di zaman kita ini jahiliyah sangat banyak. Jahiliyah di bidawair, di kantor-kantor. Jahiliyah bil jami'at, di universitas. Jahiliyah di aswak, di pasar-pasar. Jahiliyah dalam banyak perkumpulan jahiliyah di muka bumi ini hari kita ini. Jahiliyah dalam beberapa muamalah ribawiyah, ini semuanya jahiliyah. Jahiliyah dalam adat yang berlaku di pertengahan kaum muslimin, mengkeramatkan adatnya nenek moyang walaupun menyelisih sunnah. Dan mereka ketika bangkit hari kiamat adalah sejelek-jelek manusia, syarru ahlul jahiliyah. Faqala Uqbah bin Amir li Abdullah, maka berkata Uqbah bin Amir li Abdullah kepada Abdullah tadi yang mengatakan la taqumus sa'il akhiri, a'lamu ma taqulu. Kalau a'lamu berarti saya mengerti apa yang kau katakan. Jadi kalau a'lamu ma taqulu, aku mengerti apa yang kau katakan. Wa amma ana, adapun saya, kata Uqbah, fasami tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, maka aku pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu isabatun, isabah sekelompok, isabah itu kelompok, komunitas itu namanya isabah. Cuma isabah ini ada isabah jahiliyah, ada isabah yang di atas sunnah. Salafiyun termasuk disebut dengan isabah, kelompok yang ada dalam sunnah. Isabah itu seperti perkumpulan, macam-macam perkumpulan dikatakan isabah. Ya kan? Kerumpulan berandal juga dikatakan isabah. Segerombolan perampok dikatakan isabah. La tazalu isabatun min ummati yuqatiluna ala amrillah. Ini lafaz yang dibawakan oleh Uqbah bin Amir. Beliau menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan tadi ucapannya Abdullah bin Amr, la taku musa'a mukuf. Tapi kalau Uqbah mendapatkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz yang beda maknanya sama. Senantiasa sekelompok dari umatku berperang. Yuqatil maknanya berperang, bukan membunuh. Kalau membunuh yaktulun. Yuqatilun berperang. Berperang itu kadang mendapatkan orang yang dibunuh, kadang juga enggak. Yang diperangi kabur. Enggak harus ada yang dibunuh, bisa. Yuqatilun. Memerangi, berperang ala amrillah. Atas apa yang Allah tentukan berupa membela kebenaran. Dohirin, mereka benar-benar diberikan oleh Allah kemenangan. Dohirin, diberikan kemenangan. La yadurruhum man khalaqahum hatta ta'tiya sa'atu. Tidaklah membahayakan mereka siapapun yang menyelisih mereka. Menyelisih isofah tadi. Sekelompok dari umatku. Yang berperang atas apa yang Allah tentukan berupa kebenaran. Diberikan kemenangan. Siapapun yang menyelisih mereka tidak membahayakan mereka sampai datangnya sa'ah. Jadi hatta ya'tiya amrullah adalah hatta ta'tiya sa'ah. Nah. Hatta ya'tiya amrullah artinya hatta ta'tiya sa'ah sampai datangnya hari kiamat. Wahum ala dhalik mereka datas. Dhalika isim isyara kepada al-muqatalah berperang. Fisabilillah. Hadis seperti inilah yang mau dijadikan oleh kelompok jihadiyah. Jadi kalau enggak berperang belum bisa menerapkan apa yang Rasulullah sabdakan dalam hadis ini. Maunya harus perang fisik. Bahkan disebut dengan perang global, dimanapun mendapatkan si kafir maka boleh dibunuh, bahkan harus dibunuh kalau punya kemampuan. Perang global, perang internasional. Alasannya karena kawan-kawan kita kaum muslimin dibunuh di Palestina, dibunuh di Suriah, dibunuh di Irak oleh pihak kufar, maka siapapun kufar di muka bumi ini berarti memiliki andil terhadap kejahatan kufar yang membunuh kaum muslimin di mana-mana, maka boleh dibunuh, dikatakan perang global menurut mereka. Di antara alasan-alasan yang mereka pakai, di antaranya adalah hadis yang seperti ini, wahum ala dhalik. Kalimat Allah itu adalah alal muqatal alal qital. Karena muqatala ini maksudnya juga qital, qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan. Harus perang. Maka mereka kadang karena kebodohan mereka yang sangat dalam membawa parang masuk ke polres, membawa parang masuk ke polsek. Ya kan? Ngamuk semau-maunya. Semua terjadi kemarin beberapa tahun yang lalu di Surabaya, satu keluarga mati bareng-bareng. Yang penting bisa terbunuh udah. Berarti mati syahid. Berarti sudah menunaikan qital fisabilillah. Yang dilawan adalah polisi. Ini semuanya adalah salah maksud, salah paham dari ketentuan isobah sekelompok dari umatnya Nabi yang senantiasa berperang fisabilillah. Orang itu perlu udda wal idda, perlu persiapan dan perlu bilangan, yang perlu perbekalan dan perlu bilangan, bukan asal mau aja. Dan juga perlu siapa yang harus diperangi. Ya. Jadi perlu pemahaman yang benar. Qala Abdullah. Berkata Abdullah, wa yab'atsullahu rihan rihal misk. Yakni di hari itu. Dari akhirnya manusia. Maka Allah mengirim angin. Rihan ini angin, rihuha baunya. Rihan angin. Kalau rihuha baunya. Baunya angin. Rihan ini mu'anas. Rihuha misku. Jadi angin dikirim oleh Allah Ta'ala baunya seperti minyak wangi. Yang paling wangi. Wa masuha masul harir. Sentuhannya. Angin tersebut, rih tadi nyentuh manusia seperti sentuhannya harir sutra yang asli. Bala tatruku ahadan min ma'fikol bihi miskolu darrotin min imanin illa qabadatuhu. Bala tatruku, damirnya tatruk kembali kepada rih. Maka angin tadi tidaklah membiarkan seorang pun yang ada dalam hatinya seberat darroh. Biji yang paling kecil berupa keimanan, melainkan angin tadi mencabut nyawanya. Nyawanya seorang mukmin yang ada dalam hatinya misqalu dzarratin min imanin. Semua yabqa setelah itu kemudian tersisalah syarrun nas, manusia-manusia yang paling terburuk. Fa alaihim, maka pada merekalah waktu bangkitnya kiamat al-kubra. Kiamat yang dengannya berakhir umur dunia. Wa fi sahih muslimin, dalam sahih muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allahu Allahu." Tidaklah bangkit kiamat, yakni alif lam lil ahad kiamat, yang dengannya habis umur dunia, enggak akan bangkit sampai tidaklah lagi dikatakan di muka bumi kalimat Allah Allah. Enggak ada lagi ucapan Allahu Allahu. Ilmu sudah terangkat, Quran sudah diangkat oleh Allah Ta'ala. Tinggal seburuk-buruk manusia enggak kenal kalimat Allah Ta'ala. Kalimat lafzul jalalah enggak kenal lagi, habislah umur dunia. Tinggal lanjutan, yakni hari kiamat. Setelah itu kehidupan baru sebagaimana yang telah kita lewati berkali-kali dalam bagaimana keadaan mauqiful kiamah. Di sana manusia tenggelam dengan keringat, ada yang sampai betis sampai pinggang, ada yang sampai telinga keringatnya. Al-jamahum al-arq, arq adalah telinga, apa? Keringat. Saat itulah manusia meminta wasilah berupa syafaat dari para nabi, dari Nuh, dari Adam, Nuh, dan lanjutannya sampai Isa alaihissalam. Tidak ada yang mau, semuanya merasa tidak berhak. Rasulullah mengatakan, ana laha, salah yang memiliki hak untuk masuk kepada Allah Ta'ala. Lalu diperintah untuk sujud. Setelah itu disuruh bangkit, irfa' ra'sak wasal tu'to, ya kan, wasfa' tusaffa' ila akhir hadis. Wa al hadza fal muradu bi qawli fi hadis Uqbah wa ma asbahahu hatta ta'tiyahum sa'atu sa'atuhum wa ya waqtu mautihim fi hububir rihi dzakara al hafid. Di atas penjelasan yang dibawakan oleh beliau di sini, maka maksud dalam perkataannya dalam hadisnya Uqbah bin Amir dan apa yang semisal hadis itu, maknanya hatta ta'tiya as-sa'atu, yakni sa'atuhum, waktunya mereka, kiamatnya mereka, wa ya waktu mauti, waktu meninggalnya mereka, matinya mereka, dengan adanya hubub. Hubub itu hembusan angin yang tadi sifatnya rihwa al-misku, baunya seperti minyak wangi. Masuha masul harir, sentuhannya kayak disentuh oleh, kayak menyentuh apa? Sutra yang asli. Al-harir ini adalah asli, bukan semua sutra, karena banyak sutra yang campuran. Sutra yang asli, entah siapa yang punya, kita enggak ada yang punya. Itu hubub. Hubub adalah hembusan angin. Demikian disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Waqad ikhtulifa fi mahalli hadhihi ath-thaifah. Dan ulama telah berselisih fi mahal-mahal tempat, di mana tempat thaifah ini ada. Thaifah mansurah, isabah mansurah. Isabatun min ummati yuqatiluna ala amrillah dhahirin. Sekelompok yang senantiasa diberikan kemenangan oleh Ta'ala. Di mana tempat mereka? Faqala Ibnu Battal, innaha takunu fi Baitul Maqdis. Ta'ifah tadi keberadaannya di Baitul Maqdis. Mana Baitul Maqdis itu? Di mana Baitul Maqdis? Palestine. Di Palestine. Kalau kita menyangkan Palestina. Kalau orang Arab mengatakan fi Palestine, Palestine. Kama rawat Tabrani min hadisi Abi Umamah. sebagaimana riwayat Imam Tabrani dalam hadisnya dari hadisnya Abu Umamah. Kila dikatakan, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, ainahum mereka di mana? Ta'ifah Mansurah, sekelompok yang diberikan kemenangan Allah Ta'ala di atas kebenaran. Qala bi Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis. Wa qala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu hum bisam, mereka di Sam. Sam itu ya di antaranya Yordan, Suriah, Palestina itu Sam. Tapi kalau mitabari ma yadulu ala annahu la yajibu an takuna fi Sam aw fi Baitul Maqdis daiman. Dalam kalam Imam Tabari sebut tafsir, kalam tersebut ada makna yang menunjukkan bahwasanya enggak harus keberadaan Ta'ifah Mansurah dalam keadaan di atas kebenaran senantiasa, enggak harus keberadaannya mereka itu di Sam atau di Baitul Maqdis senantiasa, tidak. Bal qad takunu fi mawdhi'in akhara fi ba'dil azmina. Azmina jamak dari kata zaman. Zamanun jamaknya azmina. Pada sebagian waktu kadang keberadaan mereka di tempat yang lain. Ya kan? Maka oleh itu perhatikan, ini termasuk rekomendasi dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan berupa alamun min alamin nubuwah, tanda dari beberapa tanda kebenaran Nabi kita sebagai seorang Nabi, seorang Rasul, ya kan? Maka seorang mukmin, seorang Muslim yang tahu tentang hadis misal ini harus tertuntut menjadi orang yang semoga saja termasuk dari Ta'ifah Mansurah, Ta'ifah alal haqqi Mansurah. Tapi bukan sekedar punya nama, tapi perlu diwujudkan tentang hakikatnya, akidah yang benar, pemahaman yang benar, manhaj yang benar dalam beragama ini, meninggalkan kelompok-kelompok sesat yang sangat banyak bilangan mereka dan sangat banyak nama-nama mereka bertebaran di muka bumi ini, ya kan? Dan itu harus diketahui oleh seorang yang mau menasihati dirinya, mau menyelamatkan dirinya, harus diketahui biar tahu siapa yang sebetulnya termasuk dari Ta'ifah Mansurah ini dan siapa cuma sekedar pengakuan melulu. Maka kita minta kepada Allah Ta'ala semoga bukan hanya sekedar pengakuan sebagai seorang yang masuk dalam Ta'ifah Mansurah. Qultu, berkata sahabat Rahman bin Hasan, wa yasyadu lahu al-waqi'u, wa yasyadu lahu al-waqi'u, lahu yakni tentang Ta'ifah Mansurah ini beradaannya enggak harus bukan dalam satu tempat, sebagai saksinya adalah fakta dan realita, ya kan? Lahu, kalam yang dibawa oleh Imam Tabari sahihnya adalah fakta. Kalam yang Imam Tabari sebagai bukti kebenarannya adalah fakta dan realitanya, kenyataannya, yaitu wa halu ahli Sam wa ahli Baitul Maqdis fa'inahum min azminatin tawilatin la yu'rafu fihim man qama bihadzal amr. Maka enggak harus di Sam, wa satu lahu yakni li kalami Imam Tabari. Dan sebagai saksi dan penguat bagi kalamnya Imam Tabari adalah fakta, kenyataan, yaitu keadaannya Ahlus Sam dan keadaannya orang yang tinggal di Baitul Maqdis. Maka sungguh sudah mulai zaman yang sudah lama, semenjak zaman yang sudah lama enggak dikenal pada mereka itu orang yang menegakkan perkara ini, yaitu apa? Membela agama Allah Ta'ala. Kital bisa bilillah biadal amr, koma biadal amr, koma biadal kital. Pada Syekhul Islam Ibn Taimiyah radhiyallahu ta'ala anhu washabihi fil qarn sabiq, Setelah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhu dan para sahabatnya pada Qarn. Qarn apa maknanya? Abad ke-7. Ya kan? Wa awwalus samin, dan di awal abad ke-8. Fa innam kanu fi zamanihim 'alal haqqi yad'una ilaihi. Sungguh zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para sahabatnya, pada zaman mereka dulu, mereka di atas kebenaran, menyeru kepada kebenaran. Wa yunadiruna alaihi yunadirun, berani adu hujjah, berani mendebatkan atas apa yang mereka dakwakan berupa kebenaran. Wa yujahiduna fi, dan mereka melakukan jihad, di antaranya jihad melawan Tatar di zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Waqad yaji'u min amsalihim ba'du. Dan kadang datang orang-orang semisal dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah setelah itu. Bisam, di negeri Sam. Man yakumu maqamahum. Man ini fa'ilnya yaji. Orang yang melaksanakan kedudukannya para mujahidin fisabilillah dengan berdakwah ilal haq, menyampaikan kepada kebenaran, wa tamassuk, berpegang teguh dengan sunnah. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah adalah Maha mampu atas segala sesuatu. Jadi di antaranya jihad fisabilillah adalah dakwah ilal haq. Zaman kita ini zaman mencari ilmu, beramal dengan ilmu, itulah maknanya jihad. Ya kan? Jihad melawan jiwa, jihad melawan setan, jihad melawan setan berupa jin dan berupa manusia. Wa mimma yu'ayyidu hadza anna halal haqqi wa sunnah fi zamanil a'immati al-arba'ati wa tawafurul ulama fi dzalika zamani wa qablahu wa ba'dahu lam yakunu fi mahalin wahidin. Ini sebagai bukti pembenaran perkataannya siapa tadi, Imam Tabari. Dan dari apa yang memperkuat hadza kembali kepada kalamnya Tabari, yang mana bahwasanya enggak harus dalam satu tempat alul haq tadi, yaitu bahwasanya alul haq dan alus sunnah dalam zamannya para a'immah al-arba'ah, dan ketika ulama masih lengkap di zaman itu dan sebelumnya dan setelahnya, bukanlah mereka itu, tidaklah mereka itu keberadaannya dalam satu tempat, bukan hanya di Sam saja, di Baitul Maqdis saja, bukan. Balhum fi ghalibil amsar, bahkan mereka keberadaannya di mayoritas tempat-tempat yang dikatakan Mesir, tempat-tempat yang di situ dihuni banyak manusia. Mesir itu tempat yang banyak dihuni oleh manusia, perkotaan. Kalau Mesir, zamannya Amsar, beberapa tempat yang banyak dihuni oleh manusia, di situ banyak para ulama. Fisam minhum al-a'immah, di Sam juga ada dari kalangan mereka para a'immah. Wabil Hijaz di Mekah, wabil Misra, lah ini baru Mesir. Mesir ini bukan enggak ada jamaknya, karena dia nama negara khusus Mesir. Wabil Irak wal Yaman, di Irak dan di Yaman. Wa kullum alal haqqi yunadilun, mereka di atas kebenaran dalam keadaan membela. Yunadil munadola, membela. Ya kan? Memperjuangkan nidol. Nidolun alal haq. Nidolun bilhaq, membela kebenaran. Uzahidun alal bidak, mereka memerangi alul bidak. Jadi alusunnah wal jamaah itu, siapa yang dihadapi, ya kan, yuwajihuna al-mustama', yang banyak di zaman ini, di masyarakat jahiliyah, Ahlus Sunnah itu menghadapi mujtama seluruhnya, masyarakat seluruhnya, dari kalangan para umara, para ulama usu, para ubat ahli ibadah jahil, ya kan? Karena umara di zaman kita sekarang umara yang mereka meninggalkan sunnah, meninggalkan kitabullah, yang diproduksi adalah kekufuran, kesesatan dan jahiliyah. Ini produksinya para umara dan ulama usu. Maka ahlu sunnah menghadapi mereka seluruhnya, bukan penjilat, bukan penjilat. Kita ulangi lagi, mereka berkata benar dimanapun berada, bukan mola-malai dikit-dikit minta maaf, ya dikit-dikit minta maaf kepada masyarakat, terlanjur ngomong sepurane masyarakat, sepurane, ya kan, digerebek para dalang udah bingung kepalanya. Ayo. Padahal mereka sendiri juga dalang. Para ustadz ini juga menggunakan wayang, gambar bernyawa. Haramnya wayang sama saja dengan dalil haramnya gambar, gak ada beda. Kenapa mereka bingung? Seharusnya, ya kan, kami juga punya wayang, cuma wayang kami lebih bagus dari wayang kalian, itu aja harusnya. Cuma kami belum bisa bertobat, sebagian kalian sudah bisa bertobat, itu seharusnya. Jujur aja, kami belum bisa bertobat dari wayang-wayang ini, dan kalian sebagian kalian sudah mulai bertobat, para dalang. Kita syukuri gitu, sementara kami belum bisa. Seharusnya begitu, ya kan? Haram, haram. Wayang tengul, itu wayang tengul. Eh? Wayang yang bisa muntah itu wayang tengul, gini maksudnya gini. Lu tahu yang bisa muntah? Tahu kamar? Oh yang bisa muntah? Oh yang bisa minum khamer terus muntah. Tahu sih? Eh? Wayang itu ada dua, wayang kulit sama wayang tengul. Wayang kulit cuma dijejer-jejer, enggak bisa muntah. Eh? Aiku, saya kira mau sekian wayang tengul bisa muntah. Hah? Apa anu? Lah. Ya kan? Jadi mereka itu bukan seperti itu, berarti kan ya Yahwa. Wujudun ahlal bidah. Itu sifatnya para imam menggerebek ahlul bidah. Yujahidun menggerebek alul bidah. Dengan apa? Dengan tulisan. Berapa banyak bantahan terhadap Jahmiyah dari zaman ke zaman, dari seorang alim ke seorang alim sampai hari kita. Bantahan terhadap alul demokrasi dari zaman ke zaman. Ketika muncul perkara yang dikatakan mustajaddad, kontemporer, alul haq, mereka orang yang memiliki basirah, pengalaman dan pengetahuan untuk mendudukkan permasalahan. Bapak ya ikhwah. Walahumul musannafatul lati sarat a'laman li ahli sunnah. Mereka para a'imah yang berada di beberapa tempat tadi, di Syam, di Hijaz, di Mesir, di Irak, di Yaman. Mereka memiliki beberapa karya tulis yang menjadi a'lam, menjadi tanda benderanya ahli sunnah wal jamaah. Karya tulisnya para imam tadi menjadi benderanya Ahlus Sunnah. Kitab Syariah, kitabnya Al-Azuri, kitabnya Lalikai, ya kan? Kitabnya Abdullah bin Ahmad, Tirsu'alat, dengan bapaknya Imam Ahmad dan yang lain, kitabnya Imam Jarimi, sampai kitab-kitab ini. Kitab ini kitab benderanya Ahlus Sunnah. Fathul Masjid, Syarah Kitab Tauhid. Termasuk a'laman li ahli sunnah wa hujjatan ala kulli mubtadi'in, sebagai hujjah, bantahan teras atas seluruh mubtadi'. Fa'al hadza, maka dari penjelasan ini ba'd ta'ifatu qad tastami'u wa qad tatafarraqu. Sekelompok yang di atas kebenaran ini yang senantiasa diberikan kemenangan ini kadang berkumpul, kadang terpencar. Tafaruk ini terpencar bukan berselisih. Nah, di barat kadang mereka bersatu, kadang mereka berselisih gitu, bukan? Berarti kan itu? Kadang mereka bersatu, kadang mereka berselisih. Ini tidak. Kadang berkumpul dalam satu tempat, kadang mereka terpencar. Itu makna tafaruk. Ya. Waktu aku nubisam kadang beradaannya di sam. Waktu aku nubigoiri kadang beradaannya di tempat yang lain. Fa inna haditha Abi Umama wa qawla Mu'ad la yubidu hasroha bisam. Maka semuanya hadisnya Abu Umama dekat demikian perkataannya Mu'ad bin Jabal tidaklah memberikan faedah pembatasan ta'ifah tadi berada di sam. Wa innama hanya saja hadisnya Abu Umama perkataannya Mu'ad tadi memberikan faedah peradaan ta'ifah Mansuro bisa di sam fi ba'dil azman, azman dan azminah sama saja. Dan sebagian waktu la fi kulli bukan pada setiap zaman. Ya ini kadang zaman tertentu di Sam kadang enggak ada. Di Hijaz ada. Kadang di Yaman ada. Tempat lain enggak ada. Wa kullu jumlatin min hadzal hadis alamun min a'lamin nubuwah, seluruh jumlah kalimat dari hadis ini jumlah adalah maknanya adalah kalam yang mufid. Jumlah itu kalam yang mufid di sini karena jumlah itu bisa kalami dan ghairu kalami. Jumlah yang dikatakan kalami adalah yang berikan faedah. Jumlah yang bukan kalami ya jumlah juga tapi ghairu mufid. Maksudnya di sini jumlah yang tertera dalam hadis kalimat yang berfaedah dalam hadis ini sebagai bentuk alamun min alami nubuwah sebagai tanda dari tanda-tanda kebenaran kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna kullama akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis waqa'a kama akhbara alaihi salatu wassalam. Sungguh seluruh apa yang Rasulullah khabarkan dalam hadis ini terjadi sebagaimana yang Rasulullah beritakan. Ya kan? Inilah bukti kebenaran dikatakan al-ayah al-azimah. Dalam hadis ini ada ayah al-azimah tanda kebenaran yang sangat besar yang dibawa oleh al-Islam ini dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat yang waktu itu membela agama ini. Semoga kehidupan kita ini kita isi hari demi hari untuk membela kebenaran dan aral dan gangguan yang terjadi ini sebagai bentuk perkara yang kita anggap sebagai penghapus dosa insyaallah ta'ala. Kalau enggak sebagai bentuk ketinggian derajatnya para da'i ilallah ta'ala dan para talabatul ilm, para penuntut ilmu yang benar, maka bersabar ikhwah, bersabar dalam fitnah dunia ini sangat banyak. Ini yang paling terpenting, itulah sebagai tanda seorang tadi mujahid ketika memiliki kesabaran. Kalau enggak akan hanyut dalam banyaknya manusia yang hanyut. Nas'allah al-afiyah wal-afwa was-salamah walhamdulillahil alamin.